المسلسل ده. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu taala bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Masyaallah. Ini nama ya, di antara nama yang disebut oleh para ulama nahwu. Ya, dan nama lain yang paling pendek dan paling jelas apa? Naibul fa'il. Itu yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala, nanti kita akan dapat di pembahasan Alfiyah Ibnu Malik. Iya, insyaallah taala. Tahun depan. Kalau masih hidup. Sekarang kata beliau rahimahullahu taala, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'il. Ini nama agak panjang sedikit. Wahwa al-ismul marfu'ul ladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu wa uqima maqamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban wa umdatan ba'da an kana fadlatan. Masyaallah. Dia ini al-maf'ul ladhi lam yusamma fa'iluhu, dia adalah isim al-marfu' yang marfu' alladhi yang lam tidak yuzkar disebutkan ma'ahu bersamanya fa'iluhu. Yang tidak disebutkan bersamanya siapa? Fa'ilnya. Karena antara fa'il dan naibul fa'il tidak bisa ketemu. Kalau ada fa'il maka tidak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il maka tidak ada siapa? Fa'il. Tidak bisa ketemu dia. Wa uqima huwa, maka dia menduduki. Siapa dia ini? Siapa dia ini? Isim yang marfu tadi yang tidak disebutkan fa'ilnya, maf'ulnya tadi, maka dia menduduki maqamah, kedudukannya. Nyanya yang ini kembali ke siapa? Fa'il. Fasoro, maka dia pun menjadi marfu'an, menjadi dorofa ba'da angkana. Ba'da angkana artinya setelah sebelumnya. Ba'da angkana artinya setelah sebelumnya. Paham terjemahannya? Ya, karena ba'da setelah, karena sebelum. Paham? Karena dulu maknanya di kita pelajari di Tuhfah, memberikan pensifatan terhadap khobar kepada masa lampau. Jadi dulu artinya ba'da karena setelah sebelumnya mansubah. Paham? Misalnya antum katakan begini, doroba Muhammadun Zaidun, Zaidan, doroba Muhammadun Zaidan. Paham? Kalau antum hilangkan Muhammadun, maka Zaid menduduki kedudukan siapa? Muhammad. Dia menjadi marfu setelah sebelumnya apa? Mansub. Jadilah apa? Duriba Zaidun. Paham gak ini? Jadi marfu. Wa umdatan, sekarang dia jadi pokok kalimat. Ba'da angkana fadlatan, setelah sebelumnya dia hanya fadlah. Apa itu fadlah? Pelengkap. Kan begini, doroba Muhammadun, kalau antum titik sempurna kalimat. Karena artinya apa? Muhammad telah memukul. Karena kalimat yang sempurna itu kalau fi'il sudah ada apanya? Fa'il. Muktada sudah ada khobarnya. Artinya kalau dihilangkan ini maf'ul, ini maf'ulun bi fadlah. Tahu fadlah? Pelengkap dari kalimat. Paham gak ini? Jadi setelah dia tadinya fadlah, sekarang dia menjadi apa? Menjadi apa? Da, karena sekarang duriba Zaidun. Coba Zaidnya dihilangkan. Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kan dia sudah jadi apa? Umda, pokok kalimat. Maka fala juzu hatfu, seperti fa'il, maka enggak boleh dihilangkan. Wala taqdimu 'alal fi'il, enggak boleh dia mendahului fi'il. Padahal tadi sudah kita pelajari maf'ul kemarin. Namanya maf'ul itu boleh di depannya fi'il dan fa'il. Boleh. Iya kan? Susunan kemarin yang kita telah pelajari. Kan asal susunan itu fi'il, fa'il, maf'ul. Boleh fi'il, maf'ul, fa'il. Boleh maf'ul, fi'il. kan begitu. Jadi tadinya boleh di depan, tapi sekarang la taqdimu halal fi'il. Tidak boleh lagi dia mendahului apa? Fi'il. Kalau sudah jadi naibul fa'il. Nah, tadinya misalnya begini. Zaidan doroba Muhammadun. Zaidan doroba Muhammadun. Kalau antum hilangkan Muhammad dan jadi duriba, boleh enggak? Zaid duriba. Dalam artian Zaid sebagai naibul fa'il. Boleh enggak? Tidak boleh. Harus dia terletak setelahnya. Duriba Zaidun. Paham enggak ini? Paham enggak ini? Palu? Paham ini? Alhamdulillah. Jelas ini? Jadi sekarang dia tidak boleh lagi depan. Wa yajibu tanitil fi'il. Pokoknya persis dengan pembahasan fa'il. Wa yajibu tanitil fi'il. Wajib antum mu'annaskan fi'ilnya. Yaitu dengan tak yang disukun di akhir madi dan tak berharokat di awal mudhari. Inkana mu'annasan. Kalau dia adalah mu'annas. Mu'annas apa ini? Mu'annas apa ini? Hakiki kata beliau. Paham gak ini? Mu'annas hakiki. Wanah. Ini nah duribat hindun. Ini wajib. Wajib. Ya, kalau mu'annas hakiki. Ya, mu'annas hakiki. Wanah. Ada pun contoh kedua. Idza zulzilatil ardu. Ini tidak wajib sebenarnya. Tapi tidak dikatakan oleh penulis. Paham? Contoh yang ini. Idza zulzilatil ardu. Itu tak wajib. Tapi hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh. Mungkin penulis agak lalai sedikit dari kata itu. Atau belum memang tidak. Cuman belum langsung bawakan contohnya. Maksudnya kalau mu'annas majazi seperti al-ardu. Boleh tidak dipasangkan apa? Tak tanis? Sakinah. Dipaham ini? Cuman kan contoh penulis seakan-akan. Duribat hindun sama dengan idza zulzilatil ardu. Paham? Tapi ternyata ini beda. Kalau duribat hindun wajib. Kalau idza zulzilatil ardu hukumnya apa? Boleh. Kenapa alasannya? Kan dia mu'annas majazi. Dipaham ini? Jadi itu hati-hati. Contohnya bisa saja bersambung tapi beda hukumnya. Beda hukumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajibu alla yalhaqa al-fi'la alamatu tatniyatin au jam'in in kana musanna au majmu'a. Dan wajib tidak ikut. Wajib tidak ikut pada fi'il itu tanda musanna atau tanda jamak. Kalau dia musanna atau jamak, ya tentunya kecuali siapa kemarin? Kecuali siapa? Lugonya akalunil barogit. Bang, ini bahasa yang fasihnya enggak? Enggak ikut. Nah, contoh duribaz zaidani. Paham enggak ini? Duribaz zaiduna, lihat padahal musanna sama jamak itu, tapi enggak ada dimasukkan alif atau wa. Wow. Dipahami ini? Ini bahasa yang pasti. Ya, karena bahasa akalunil barogit itu hanya sebagian kabilah saja yang ada di Yaman. Ya. Selesai. Wa yusamma aidon an-na'ib anil fa'il, dinamakan juga na'ib fa'il. Wa hadhil ibarah ahsan wa ahsar. Ibarat yang ini dibilang na'ib fa'il itu lebih bagus dan lebih ringkas. Betul enggak itu? Coba bayangkan, bandingkan dengan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu dengan na'ib fa'il. Mana yang lebih bagus? Lebih jelas mana? Hah? Na'ib fa'il. Mana yang lebih ringkas? Hah? Na'ib fa'il. Paham enggak ini? Ini nama yang paling bagus dan ini dipilih nanti oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Selesai ya? Sebenarnya sampai situ selesai, tinggal nanti pembagiannya. Wa yusamma fi'luhu al-fi'lul mabni lil maf'ul wal fi'lul mabni lil majhul wal fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nama-namanya ini. Supaya antum enggak kaget nanti kalau ulama bahasa bilang fi'ilnya dinamakan fi'il mabni lil maf'ul, fi'il yang dibangun untuk maf'ul karena memang tadinya untuk fa'il menjadi untuk maf'ul. Wal fi'lul mabni lil majhul, fi'il yang dibangun di atas majhul, kita bilang fi'il majhul. Paham ini? Nama kedua. Nama ketiga, wal fi'lul ladhi lam yusamma fa'ilu, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Cocok juga. Dipaham ini? Paham? Ini nama-namanya. Ini nama-namanya, Masya Allah. Sekarang tinggal pembahasan fi'ilnya. Bagaimana perubahan fi'il kalau diubah dari ma'lum ke mana? Dari ma'lum kemana? majhul. Alhamdulillah kita sudah pelajari di sorof. Di sini tentunya akan lebih mudah. Di sini tentunya akan lebih mudah. Kata beliau, taghyirul fi'li al-mabni lil majhuli an sighatil asliyah. Perubahan fi'il yang dibangun di atas majhul dari bentuknya yang asli. Perhatikan perubahannya, fa in kanal fi'lu madian. Kalau dia fi'il madi, dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Di dhamma awalnya dan di kasra apa yang sebelum akhirnya. Ini tentunya kalau dia sulasi sama rubai. Paham enggak ini? Ini ketentuannya apa? Kalau sulasi sama rubai. Di dhamma awalnya dan di kasra sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'a. Kalau mudhari dhamma awaluhu wa futiha ma qabla. Di dhamma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Ini umum untuk sulasi, rubai, kumasi dan sudasi. Kalau mudhari sama semua. Makanya belum nah contoh duriba zaidun yudrabu zaidun. Paham? Setelah itu belum rinci. Fa in kanal apa in kanal madi mabdu'an bi ta'in zaidatin. Maksud ini kalau lebih dari 3 huruf 4 huruf. Paham? Ingat penulis rinciannya kurang tajam ya. Kurang tajam karena kenapa? Karena memang di sorof yang lebih tajam. Paham? Jadi antum bisa kasih catatan bahwa kalau fi'ilnya madi, domba awal dan kasroh sebelum terakhir, ini kalau tulasi dan rubai. Paham? Setelah itu bagaimana kalau sudasi sama, kumasi sama sudasi? Kan sisa dua lagi. Paham? Sudasi sama apa? Kumasi sama sudah? Sudasi bagaimana? Ini rincian di bawah. Maka ada yang di awal oleh ta, dan ada yang di awal oleh apa? A, alif. Kata belum. Fa in kanal madi mabdu'an bita'in za'idati. Kalau madinya diawali oleh ta tambahan, maka dhamma awaluhu wa tsani, maka di dhamma pertama dan yang kedua. Ya, ingat sorof? Dhamma pertama dan yang keberapa? Kedua. Nah, contoh tu'ullima. Aslinya ta'allama. Paham enggak ini? Tuduriba. Aslinya tadoroba. Cuma alif diganti menjadi waw karena dia terletak setelah apa? Setelah domba. Dibaham? Paham? Jadi tuduh riba. Jelas ya? Ini banyak contohnya di sorof. Wa in kana mabdu'an bi hamzati wasli. Kalau dia diawali oleh hamzah wasol. Kalau dia diawali oleh hamzah wasol. Apa yang terjadi? Tahu hamzah wasol ya? Tahu hamzah wasol? Alif yang tidak ada hamzahnya. Karena kalau alif ada hamzahnya namanya apa hamzah? Qot'in. Dan ini hanya ada pada sudasi, humasi dan sudasi. Karena kalau rubai indah. Hamzah kot india. Af'ala. Dipaham ini? Lihat. Maka dhamma awalu wa tsalitsu. Di dhamma huruf pertama dan keberapa? Ketiga. Ini jelas disorot dulu ya. Contoh disorot lebih banyak. Nah. Untuliko. Aslinya? Intolako. Menjadi? Untuliko. Dhamma pertama dan keberapa? Ketiga. Sebelum terakhir tetap di kasro. Ustukhrija. Aslinya? Istakhroja. Paham gak ini? Ini alhamdulillah karena kita sudah lewat di sorof akhirnya mudah. Alhamdulillah. Sekarang wa in kanal madiu mu'talal ain. Kalau madinya mu'tal ain, tahu mu'tal ain? Artinya sebenarnya kalau dia fi'il ajwab. Karena ada cerita tersendiri tadi. Gila. Dipaham ini? Paham? Nah, ini beliau sendiri kan di sini? Iya. Maka. Falaka kata beliau. Falaka fi. Falaka kasru fa'ihi. Fatasiru ainuhu ya'a. Beda ceritanya orang sorof sama orang nahu. Dipaham ini? Kita lihat ini. Lihat. Kalau dia mutal ain. Artinya fi'il ajwab. Artinya dia adalah apa fi'il? Ajwa. Misalnya kola. Iya. Apa kata beliau? Falaka. Falaka laka artinya yajuzulaka. Paham artinya? Boleh bagi kamu. Ya. Boleh bagi kamu. Kasru fa'ihi. Fatasiru ainuhu ya. Boleh bagi antum. Kasru fa'nya. Maka ainnya jadi ya. Nah. Kola. Jadi apa? Kaki yang kasroh. Kasroh cocok dengan siapa? Kasroh cocok dengan siapa? Ya, jadilah apa? Gila. Gila. Beda pembahasan sorof sama nahu. Paham? Jadi mereka begitu langsung. Karena tidak menceritakan asli kalau nahu. Karena dia hanya mengurus akhir tok. Paham? Kalau mau dapat ceritanya, kenapa jadi begitu? Disorof. Dipahami ini? Jadi langsung beliau katakan, lihat. Walaupun ini lebih mudah ya. Lebih mudah. Langsung katanya di kasrofaknya. Setelah itu kasroh cocok dengan siapa? Cocok dengan siapa? Iya. Dipahami ini mu'tal ain. Jelas ini? Fatasiru ainu ya. Maka jadi ainnya menjadi ya. Nah, kila bi'ah. Paham? Walaupun di sorong ada cerita lain. Contohnya langsung kila dan apa? Bi'ah. Walaka ismamul kasrati dhammah. Ini yang kedua ini. Ini tadi yang asal ini. Kila bi'a. Aslinya di sorong ada. Paham? Terus yang kedua. Walaka ismam al kasrati dhammata. Boleh antum ismam kasroh ke dhammah. Apa maksudnya? Belum terangkan. Apa arti ismam? Ismam artinya bahwa khaltul kasroti. Khaltul kasroti. Bisyai'in min sauti dhammah. Yaitu mencampurkan kasroh dengan sedikit dari suara dhammah. Dipahami ini? Memasukkan sedikit suara dhamma dengan apa? Kasro. Dhamma dulu baru kasro banyak. Dhammanya sedikit. Berarti bui'ah. Bui'ah. Paham itu? Paham ismam? Boleh. Tadi kan antum ikhlaskan kasro. Jadinya apa? Kila. Bi'ah. Sekarang antum campurkan sedikit suara dhammah ke kasroh. Jadinya apa? Bui'ah. Kuilah. Paham? Sedikit suara dhammah. Sedikit suara dhammah. Dipahami ini? Dipahami atau belum? Boleh. Ya? Contohnya kan? Tidak bisa. Karena dia bisa pakai waw, bisa pakai ya. Bui'ah. Wila. Ingat suara kasroh yang banyak. Paham gak ini? Karena memang aslinya kan gila. Bi'ah. Tapi ini boleh. Ingat boleh. Boleh begitu. Ketiga. Walakad dommul fa'. Boleh antum juga domma fa'nya. Fatasiru ainuhu wawan sakinatan. Maka jadilah airnya waw yang disukun. Berarti jadinya apa? Ikhlaskan dhamma, ikhlaskan dhamma. Hah? Kula. Bu'ah. Yang tadi ba'a, kola, ubah huruf pertama menjadi dhamma. Ikhlas dhamma, murni dhamma. Berarti setelahnya langsung diubah menjadi apa? Wow. Karena dhamma cocok dengan siapa? Hah? Dhamma cocok dengan siapa? Wow. Jadilah apa? Kula. Bu'ah. Tiga. Kesimpulannya, untuk fi'il majhul dari mu'tal ain boleh ikhlas kasroh, dan ini paling sering dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ikhlas kasroh artinya kalau antum ikhlaskan kasroh berarti otomatis waw atau ya maka tetap jadi ya. Gila, bi'ah, khifah. Dipahami ini? Iya. Yang kedua, boleh antum ikhlaskan dhammah. Boleh antum ikhlaskan dhamma. Artinya qala menjadi kula. Paham? Ba'a menjadi bu'a. Ikhlas dhamma. Dan boleh tidak ikhlas. Sedikit dari suara dhamma dan juga banyak dari suara kasro. Jadinya apa? Kuila, bu'a, khuifa, tuila. Paham kan? Dipaham ini tiga? Paham kan? Paham tiga ini? Siapa yang belum paham? Ahmad? Belum paham. Begini saudara Ahmad As-Samin. Ya. Kan ada kolam. Kolam. Ya. Ba'a. Ya. Atau kolam. Kata beliau, khusus fi'il yang mu'tal ain, yaitu dalam sorof dinamakan dengan fi'il ajwa. Paham? Majhulnya beda dengan yang lain. Ingat, di sorof lebih bagus menceritakannya, karena harokatnya diceritakan. Paham? Tapi di sini katanya langsung. Boleh antum ikhlaskan kasro di kop di huruf pertamanya. Kasro langsung, atau ikhlaskan kasro, murni kasro. Ko menjadi apa? Ki. Ba menjadi bi. Ho menjadi ki. Paham? Karena kasro Ahmad, maka huruf tengahnya, huruf tilanya menjadi apa? Kasro cocok dengan siapa? Iya. Maka jadilah apa? Ki. Bi. Ki. Paham? Jadi kila. Bi'a. Khifah. Paham, paham, paham. Boleh. Boleh juga anak yang tadi kola ba'a khofa. Antum tidak ikhlaskan kasro, tapi antum ikhlaskan domba. Bukan kasro, tapi apa? Bukan kasro, tapi apa? Domba. Akhirnya sekarang jadi ku, bu, hu. Paham? Domba cocok dengan siapa? Wow, maka alif diganti menjadi apa? Wow, jadilah apa? Kula bu'a khufa. Paham? Yang ketiga, boleh ismam. Ismam itu digabungkan antara suara dhamma sedikit, setelah itu suara apa? Kasro. Tidak ikhlas kasih dhamma, juga tidak murni. Tidak ikhlas dikasih apa? Kasro. Campur. Paham? Jadi kalau dibaca, kuila, ingat ini hanya ada, enggak bisa ditulis. Enggak bisa ditulis. Ini hanya syafahan. Hanya mulut saja. Dipahami ini? Karena kalau ditulis, pusing nanti. Ya atau wow ditulis. Paham? Kenapa penulis tidak ada contohnya? Karena ini gabungan dari yang pertama dan keberapa? Ketiga, karena dia memang syafahan. Kita bisa tahu dari mulut ke mulut. Enggak bisa tahu suaranya. Paham? Dipahami ini? Dia bisa dipahami oleh orang buta. Walaupun orang itu buta, dia tahu. Oh, ini maksud. Jadi, kola. Kalau dibuat majhul, kuila. Kuila. Ba'a menjadi bui'a. Khofa menjadi khuifa. Paham Ahmad? Mubar. Siapa yang belum paham? Buat. Belum? Afdal? Betul? Alhamdulillah. Selesai? Selesai ya? Selesai ya? Nah, belum contoh di situ. Kula bu'a. Paham ini? InsyaAllah. Dipaham ini? Alhamdulillah. Kemudian kata penulis Rahmatullah Ta'ala, aksamu na'ibul fa'il. Itu tadi hanya sekedar perubahan fi'ilnya. Sekarang pembagian na'ibul fa'il. An-naib anil fa'il ala kismain. Ya, seperti fa'il. Namanya pengganti dari fa'il terbagi dua. Dhohirun wa mutmarun. Sama persis. Fa'dhohirna. Dhohir contohnya. Idha wa idha kuri al-Quranu. Mana naibul fa'il? Hah? Duriba mathalun. Mana naibul fa'il? Wa kudial amru. Mana naibul fa'il? Futilal qarrasuna. Mana naibul fa'il? Yu'rabul mujrimuna. Mana dia? Al-Mujrimun. Jelas berarti ya? Wal-Mutmarnah. Sementara yang domir contoh, durib tu duribna. Duribta ila akhir mata kodam. Sampai akhir apa yang telah lewat. Artinya tinggal antum ganti saja. Fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Dibahami ini? Domir rofa sudah ditentukan. Iya? Jadi, kama takodam ila akhir mata kodam. Sampai akhir apa yang telah berlalu di bab domir. Lakin yubnal fi'ilu lil maf'ul. Akan tetapi tinggal antum bangun fi'ilnya untuk maf'ul. Maksudnya bentuk fi'ilnya menjadi fi'il majhul. Paham gak ini? Itu saja. Setelah itu kata beliau, ma yanubu anil fa'il. apa yang menggantikan fa'il? Karena semua bisa menggantikan fa'il. Paham? Ada beberapa kata yang bisa menggantikan apa? Yang menggantikan apa? Fa'il. Ini penting ini. Kata beliau, wa yanubu anil fa'il wahid min arba'ah. Masya Allah. Dan akan menggantikan fa'il salah satu dari empat. Yang akan menggantikan fa'il salah satu dari empat perkara. Al-awwalu al-maf'ul bih. Kama taqaddam. Yang pertama maf'ulun bih sebagaimana telah lewat. Dan kalau ada maf'ulun bih dalam kalimat, tidak bisa yang lain. Karena asal dari yang menggantikan fa'il adalah siapa? Asal dari yang menggantikan fa'il adalah siapa? Maf'ul bih. Dipahami ini? Ini asal. Misalnya dalam kalimat nanti ya, anggaplah Muhammadan dorban fil baiti amam al ustadi. Zaidun apa? Dicontoh ini. Zaidun apa? Baik. Muhammadan? Hah? Apa? Makulun bi. Dorban? Hah? Makulun? Mutlak. Makulun bi, makulun mutlak. Fil baiti? Fil baiti? Jar majrur. Dorob. Jar majrur. Fil baiti? Jar majrur. Ha? Amal mal ustadi? Dorob. Dipahami ini? Kalau Zaidun hilang, siapa yang menggantikan maf'ul? Ingat, empat ini bisa menggantikan maf'ul semuanya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, jar majrur, dorob, semuanya bisa menggantikan maf'ul. Bisa menggantikan siapa? Fa'il. Paham? Terkumpul ini empat. Paham ini? Maka yang menjadi, kalau ada maf'ul, tidak bisa yang lain. Kalau ada maf'ul, tidak bisa yang lain. Karena dia asal yang menggantikan fa'il adalah siapa? Maf'ul. Walaupun semua ini ada, lazanum duriba Muhammadun dorban fil baiti amamal ustadi. Yang lainnya tetap masuk. Tidak ada maf'ulun bih baru boleh yang lain. Dipahami ini? Lihat. Jadi yang pertama dan ini adalah yang asal yang menggantikan fa'il adalah siapa? Maf'ul bih. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat contoh-contohnya. Iya? Atsaniyah dorob. Yang kedua dorob. Yang tadi ada dalam contoh dulu. Paham? Dorob. Contoh lain sini. Nah, julisa amamuk. Julisa amamuk aslinya, asalnya misalnya kita kadang jalasa Muhammadun amamak. Kan begitu asalnya. Jalasa Muhammadun amamak. Sekarang menjadi apa? Julisa amamuk. Amamuk sebagai apa? Sekarang jadi apa? Naibul fa'il. Padahal tadinya apa? Dorob. Sima Ramadanu. Sima Ramadanu. Asalnya tadi apa? Soma Muhammadun Ramadana. Ramadana isim apa? Apa irobnya? Dorob. Maf'ulun. Maf'ulun. Bi. Paham kan? Tapi sekarang dibuat majhul. Sima. Dari kata soma. Sima Ramadanu. Maka Ramadanu jadi apa di sini sekarang? Naibul fa'il. Paham gak ini? Naibul fa'il. Dari dorob. Asalit yang ketiga al-jar wal majrur. Yang ketiga yang bisa menggantikan fa'il adalah jar majrur. Jar majrur. Tahu jar majrur? Huruf jar dan yang dia jar. Paham? Jar. Al-jar maksud huruf jar. Al-majrur yang dia jar. Iya. Nah, walam masukito fi aidihim. Mana naibul fa'il? Fi aidihim. Paham gak ini? Jar majrur. Arab yang keempat al-masdar. Al-masdar di sini maksudnya maf'ul mutlak, bukan masdar secara umum yang ada di pembahasan sorob, bukan. Tapi di sini maksudnya apa? Al-maf'ul al-mutlak bisa menggantikan fa'il. Nah, fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun. Mana dia? Mana dia? Ah, mana dia? Nafkhatun. Di situ sebagai apa? Sebagai apa? Naibul fa'il. Paham? Kemudian kata beliau catatan penting, wala yanubu ghairul maf'ul bih ma wujudihi ghaliba. Paham? Selain maf'ul bih tidak menggantikannya bersama adanya dia kebanyakannya. Paham? Bersama adanya maf'ul bih maka selainnya tidak menggantikan. Kalau ada, kalau tidak ada baru boleh yang lain. Dipahami ini? Selama ada maf'ul bih maka apa? Selalu dia yang menjadi siapa? Selalu dia menjadi siapa? Naib fa'il. Paham ini? La yanubu ghairul maf'ul bih. Selain maf'ul bih, la yanubu. Tidak menggantikannya. Ya, ma'a wujudihi bersamaan dengan adanya dia. Ghaliba kebanyakannya. Kebanyakannya. Jelas ya? Nah, sekarang masalah lain terakhir belok kasih. Wa idha kanal fi'lu muta'addiyan litsnaini. Bagaimana kalau fi'ilnya muta'addi terhadap dua? Kan kadang ada fi'il, dia punya berapa maf'ul? Dua. Kalau satu maf'ul selesai masalah. Kalau satu, enggak usah. Ya, misalnya begini. Atau Muhammadun Zaidan Zaidan Dirhaman. Atau Muhammadun Zaidan Dirhaman. Zaidan apa romnya? Maf'ul awal. Dirhaman maf'ul tsani. Hilangkan Muhammad, fi'ilnya dibuat majhul. U'tiya, siapa yang menjadi maf'ul? Siapa yang menjadi maf'ul? Paham kan? Maka kata beliau, wa idza kana al-fi'l muta'addiyan litsnaini, kalau fi'ilnya butuh kepada dua maf'ul, maksudnya ju'ila ahaduhuma na'ib anil fa'il wa yunsabu tsani minhuma, dijadikan yang pertama dari keduanya sebagai naibul fa'il dan yang dinasab yang kedua darinya. Berarti Zaidun dirofa. Kalau dibuat utia, utia Zaidun dir, utia Zaidun dir haman. Paham? Jadi yang pertama saja yang menjadi apa? Yang menjadi apa? Naibul fa'il. Yang kedua tetap menjadi apa? Maf'ul. Dipahami ini? Paham ini? Paham ini insyaallah. Alhamdulillah. Iya, wa yunsabu tsani minhuma, dinasab yang kedua darinya. Nah, contoh utiya Zaidun dirhama. Paham? Paham ya? Dipahami? Paham ya? Palu. Ahmad. Buar. Mubar. Hah? Kan begini, gini Mubar. Kalau fi'ilnya hanya punya satu maf'ul, selesai masalah, tak? Tak? Misalnya, doroba Muhammadun, doroba Zaidun Muhammadan. Mana menjadi naibul fa'il? Langsung Muhammad, kan tak ada dua. Bagaimana kalau ada dua? Seperti ini, a'atau Muhammadun Zaidan dirhaman. Kan kadang ada fi'il, butuh dua maf'ul. Dia tak cukup satu, dia butuh berapa? Dua. Paham? Kalau sudah ada dua maf'ul, ketika antum hilangkan fa'il, siapa yang menggantikannya? Itu pertanyaan. Maka menggantikannya satu saja, yaitu yang pertama, yang kedua tetap binasab. Belum? Apa itu? Ya maf'ul tuh. Tadi kan antum bilang ini, atau Muhammadun Zaidan dirhaman. Zaidan maf'ul maf'ul awal. Dirhaman maf'ul maf'ul tsani. Tak, iya kan? Sekarang maf'ul awal jadi naib. Naib fa, naib fa'il. Paham? Maf'ul tsani jadi apa? Ya, bilang saja maf'ul, enggak usah maf'ul awal. Kan kalau ada dua, antum bilang awal tsani. Kalau cuma satu, apakah perlu awal tsani? Kalau satu, hah? Antum kalau punya satu saja, perlu bilang ini yang pertama. Punya satu saja, perlu? Tidak perlu? Tidak perlu kah? Cuma satu. Paham? Tapi kalau dua, antum pasti bilang apa? Pertama dan yang ke? Dua. Paham antum? Paham atau? Paham tapi ada tapinya. Terjemahannya atau Muhammadun Zaidan dirhama, apa terjemahannya? Muhammad memberikan Zaid dirham. Sudah paham dulu? Atau Muhammadun Zaidan dirham, Muhammad memberikan Zaid dirham. Paham? Saya hilangkan. U'tiya Zaidun dirham, Zaid diberikan dirham. Ada masalah? Sudah hilang Muhammad. Zaid fi'il majhul diartikan di. Zaid diberikan dirham. Ada masalah? Ada masalah? Siapa yang memberikannya? Muhammad yang telah dihilangkan tadi fa'ilnya. Paham atau belum? Belum. Sudah? Siapa ada? Lanjut tak? Baru sedikit. Hah? Sudah? Tidak jadi 35 ini kalau korupsi waktu ini. Sudah dulu? Setengah-setengah tuh? Sudah dulu? Alhamdulillah.